walaid mahluf wa taqdir marwahu nahwi wa huwa mudhaf jumla rubbahu fata mudhaf ilaih fi mahalli jar mudhaf ilaih rubba harfu jar harfu taqlil wa jar Alha domirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bi rubba fi mahalli raf'in mubtada fata khabar tamiz Rubbahu fata rubba harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin wal fata tamyiz mansubun wa law daras fihi al fathah al muqaddarah man amadu ria ta'adhur nazrun خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره كذا الكاف جاره ذا خبر ما كذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم كها قص ضربه مبتدا الواو عاطفه نحوه مبتدأ مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر وفاعله ضمير متصل في جواز تقديره هو يعود إلى نحو والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ Apa yang mereka datangkan dari contoh rubbahu fata maka hal seperti jarang apa yang mereka bawakan dari semisal contoh rubbahu fata maka hal ini jarang seperti demikian pula jarang pada contoh kaha diidhafahkannya huruf jar kepada kaf mengejarkan bomir dan yang semisalnya terkadang datang dan hukumnya syadz ketika Ruba mengejarkan bomir. Kembali ke tamiz. وما روى من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى Nah disebutkan sebelumnya bahwasanya rubah itu dikhususkan untuk isim-isim yang zahir. Dan kadang dia rubah mengejarkan dhamir, tapi itu nazrun, jarang. Bagaimana kata An-Nadhim? Wa ma rawu min nahyi rubbahu fata nazrun.